Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullahalladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu takumlaha wa kulu kawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yawfir lakum dunubakum wa man yuti illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudaraku jamaah pengajian di Masjid Ar-Rahmah yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan kebaikan dan kenikmatannya. Wonten ing dalu punika bapak-bapak, ibu-ibu tasih diparingi nikmat kesehatan, waktu dan kesempatan saged rawuh wonten ing masjid punika. Kita badhe nglajengaken pengajian rutin kita di dalam pembahasan hikmah di dalam ayat-ayat Al-Quran. Pada malam hari ini kita akan membahas surat Al-Baqarah ayat 31. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menceritakan kepada kita tentang kisah penciptaan Nabi Adam alaihi salam. Kemarin pertemuan yang lalu telah kita bahas wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Pada saat Allah Subhanahu wa ta'ala berkata kepada malaikat Allah akan menciptakan di bumi seorang pengelola, pemimpin manusia yang akan sebagai pemimpin di muka bumi. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa 'allama Adamal asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan ilmu kepada Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian Allah ngajari Nabi Adam ilmu nama-nama benda secara keseluruhan. Thumma aradahum 'alal malaikati. Kemudian Allah mengemukakannya, Allah menunjukkannya kepada malaikat. Kemudian Allah berfirman, ambiuni bi asma'i haula'i, sebutkan kepadaku nama-nama benda itu jika kalian memang benar mengetahui. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajari Nabi Adam ilmu, dan Allah tidak mengajari para malaikat ilmu apa yang Allah ajarkan kepada Nabi Adam. Qalu subhana, maka malaikat berkata, qalu subhana ma ilma lana illa ma 'allamtana. Ya, maha suci engkau ya Allah, kami tidak mempunyai ilmu kecuali yang apa yang engkau ajarkan kepada kami. Ya, malaikat tidak bisa menjawab, tidak bisa menjelaskan apa yang Allah sampaikan kepada mereka. Kemudian di dalam ayat yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama. Pada saat kami perintahkan kepada para malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Ya. Maka dari ayat ini, bapak-bapak, ibu-ibu dan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kisah penciptaan Nabi Adam ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menunjukkan kepada kita keutamaan Adam dibanding malaikat. Nabi Adam itu Allah muliakan, Allah tinggikan dengan apa? Dengan ilmu. Allah ajari ilmu yang tidak Allah ajarkan kepada para malaikat. Kemudian Allah pun memerintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam karena kemuliaannya. Nabi Adam punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh malaikat, yaitu kelebihan ilmu. Ya. Jadi kita manusia itu bisa lebih mulia. Kita manusia lebih mulia daripada malaikat disebabkan karena ilmu kita. Kita semangat belajar menuntut ilmu agama, maka manusia bisa lebih utama dan lebih mulia daripada para malaikat. Ya. Dan para malaikat, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan. Kelebihan apa? Yang pertama, kelebihan ibadah. Di dalam salah satu ayatnya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Ya, alaikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun sidadun la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ya, yang artinya para malaikat itu selalu melaksanakan perintah Allah, tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu beribadah dan tidak pernah bosan, tidak pernah capek di dalam ibadah kepada Allah. Ini kelebihan malaikat dibandingkan manusia. Kalau kita manusia ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi terkadang kita bosan, terkadang kita capek, lelah, dan juga tidak setiap waktu kita ibadah kepada Allah ada istirahatnya, ada juga jedanya. Berbeda dengan malaikat, selalu ibadah setiap saat dan tidak pernah capek. Akan tetapi tadi, manusia lebih mulia daripada malaikat, walaupun malaikat ibadahnya itu lebih banyak dan lebih rajin. Disebabkan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, karena ilmu. Manusia punya satu kelebihan, yaitu kelebihan ilmu yang tidak dimiliki oleh para malaikat. Kemudian juga malaikat mempunyai kelebihan dari sisi fisik, sisi kekuatan. Mereka malaikat sangat besar, malaikat sangat kuat, lebih daripada kita manusia. Ya, dikisahkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril itu mempunyai 600 sayap yang sampai menutup kaki-kaki langit, menutup ufuk karena besarnya sayap malaikat Jibril. Jadi malaikat itu sangat besar dan sangat kuat sekali. Juga di dalam hadis yang lain dikisahkan pada saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah ke daerah Taif. Kemudian penduduk Taif menolak, tidak mau mengikuti ajakan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dihina, dicaci dan dilempari batu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menghindar, bersembunyi dan menyelamatkan diri dan berteduh di bawah pohon istirahat. Kemudian datanglah malaikat Jibril bersama seorang malaikat. Malaikat Jibril berkata, "Wahai Muhammad, ini adalah malaikat penjaga gunung. Kalau kamu menghendaki, maka malaikat ini bisa mengangkat gunung." Nih, malaikat bisa mengangkat gunung. Kemudian ditimpakan kepada penduduk Taif yang telah ingkar, tidak mau mengikuti ajakanmu, bahkan menyakiti dan juga melukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaafkan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Ya, ini menunjukkan kepada kita bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa malaikat itu sangat kuat fisiknya dan juga sangat hebat ibadahnya. Tetapi manusia kita bisa lebih unggul dan lebih mulia daripada malaikat disebabkan apa? Setunggal, disebabkan ilmu. Ilmu agama yang kita miliki, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka dari ayat ini kita bisa mengambil pelajaran untuk semangat mencari ilmu dan juga semangat pengajian, taklim, pengaosan seperti ini yang bisa menambah dan menguatkan ilmu agama kita. Kita belajar ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, bukan untuk menjadi ustaz, atau kita belajar ilmu tujuannya bukan untuk sebagai guru. Saya bukan guru, saya bukan ustaz, tidak belajar, tidak nggih, mboten seperti itu. Tapi mari kita semangat belajar menuntut ilmu untuk kebaikan diri kita, untuk kemuliaan diri kita, agar kita hidup lebih baik, agar kita hidup lebih mulia, dan kita hidup juga lebih tenang, hati kita lebih tentram. Semuanya akan bisa kita dapatkan dengan pengajian, dengan menuntut ilmu agama. Ya, mari kita baca dan mari kita bahas keutamaan-keutamaan nopo mawon kita pengaosan pengajian menuntut ilmu agama. Yang pertama, keutamaan ilmu, Allah akan meninggikan derajat, nggih, derajat kita lebih mulia. Biasanipun tiang niku pengin gesang mulia, nggih, hidup mulia, mulia. Maka kita bisa hidup mulia itu dengan ilmu agama, belajar pengajian seperti ini. Baik di kehidupan nanti di akhirat ataupun saat kita di dunia, kemuliaan ini bisa kita dapatkan dengan ilmu. Di dalam surat Al-Mujadalah ayat 11, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Yang artinya Allah akan meninggikan, mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Kawula panjenengan sami, kita sedanten alhamdulillah semuanya orang yang beriman. Walladzina utul ilma, ingkang nomor kalih tiang ingkang berilmu, iman dan juga ditambah orang yang mempunyai ilmu. Darajatin, Allah akan mengangkat derajat yang sangat tinggi. Ya, mangke di akhirat, di surga itu bapak-bapak, ibu-ibu ada 100 derajat. Jadi tingkatan derajatnya niku nggih benten-benten, tiang masuk surga itu berbeda-beda. Dan derajat kalau kita ingin mencapai derajat surga yang tinggi juga salah satu caranya dengan ilmu. Kita rajin pengaosan, kita rajin pengajian, menuntut ilmu, ini akan mengangkat derajat kita di surga yang tinggi, dekat dengan para nabi, dekat dengan para rasul, para ulama. Ya. Kemudian yang kedua, keutamaan ilmu. Ilmu itu adalah cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu niku cahaya. Cahaya niku maksudipun pripun? Yaitu saged membimbing. Ya, cahaya kaya lampu yang padang terang ya. Kalau ada cahaya itu kita bisa berjalan dengan baik, tidak kesandung, tidak jatuh ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, karena bimbingan ilmu. Ilmu akan membimbing kita, kawula panjenengan sami akan dibimbing jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan ingkang sae. Dan orang lain, kita juga bisa mengajari orang lain, minimal keluarga kita, istri kita, bisa kita arahkan. Anak-anak kita, bisa kita arahkan, putu, wayah, bisa kita arahkan jalan yang lurus. Ini semuanya dengan ilmu agama. Dalilnya apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa ilmu itu akan membimbing kebaikan, dikisahkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Kisah zaman dahulu seorang laki-laki dari Bani Israel yang jahat, yang membunuh 99 nyawa. Nate mejai 99, sangang puluh songo tiang. Kemudian orang ini ingin bertobat. Dan dia bertanya, saya mau bertobat itu saya menemui siapa yang bisa membimbing saya untuk bertobat. Maka ada sebagian masyarakat penduduk yang menunjukkan tiang wau kepada ahli ibadah. Kalau kamu mau bertobat, silahkan datang ke orang itu, ya, ahli ibadah itu yang akan membimbingmu cara bertobat. Kemudian orang tadi mendatangi ahli ibadah, tiang sing sregep ngibadah, dan bercerita, "Wahai Bapak ahli ibadah, saya telah membunuh 99 orang. Saya ingin bertobat, bagaimana caranya?" Maka ahli ibadah ini mengatakan, "Tidak bisa, dosa kamu sudah terlalu banyak, dosa kamu sudah terlalu besar, kamu tidak bisa bertobat," kata ahli ibadah tadi. Maka orang ini marah, kemudian dibunuhlah ahli ibadah tadi. Jangkep lengkap 100 orang sudah dia bunuh. Kemudian dia menyesal dan ingin bertobat lagi, kemudian bertanya dan diberitahu tentang ahli ilmu. Ada seorang ulama yang akan membimbingmu cara bertobat. Ya, kemudian orang yang membunuh 100 orang ini datang kepada ulama, orang yang punya ilmu, dan bercerita, "Saya telah membunuh 100 orang, bagaimana cara bertobat?" Maka orang yang berilmu ini menjawab dengan ilmunya, kemudian mengarahkan, "Apa yang menghalangi kamu untuk bertobat? Bisa, Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Pasti ada cara untuk bertobat. Akan tetapi lingkunganmu, kamu tinggal di tempat yang jelek. Kalau kamu ingin bertobat, maka pergilah ke kampung itu. Di sana banyak orang-orang yang baik yang akan membimbingmu dan juga membantumu untuk bertaubat dan beribadah kepada Allah." Ya, kemudian orang yang membunuh 100 nyawa ini pergi dari kampungnya yang jelek menuju kampung yang baik. Di tengah perjalanan, belum sampai, orang ini sudah meninggal, sudah mati. Kemudian datanglah dua malaikat. Nih, ada dua malaikat datang. Malaikat yang pertama, malaikat yang akan membawa kepada neraka karena dia telah membunuh 100 orang dan belum pernah berbuat kebaikan, belum pernah sholat, belum pernah ibadah sama sekali. Kemudian malaikat yang kedua adalah malaikat rahmat, malaikat yang akan membawa dirinya kepada surga karena sudah ada niat kebaikan, niat bertobat, walaupun belum sampai. Kemudian datang malaikat yang ketiga yang memberikan keputusan, diukur antara jarak kampung yang jahat, yang jelek, dengan kampung yang baik. Ternyata lebih dekat, tiang wau langkung cerak kepada kampung yang baik. Maka dibawalah malaikat rahmat dan dimasukkan ke dalam surga dalam kondisi membunuh 100 nyawa, 100 orang, belum pernah ibadah sama sekali, tetapi Allah masukkan dia ke dalam surga. Disebabkan kenapa, bapak-bapak, ibu-ibu? Disebabkan karena bimbingan orang yang berilmu. Nih, orang yang berilmu tadi memberikan bimbingan, memberikan pengarahan, ya, sehingga dia bisa masuk surga. Maka dari hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa ilmu akan membimbing kita kepada kebaikan. Ini tauhid, ini syirik. Kita tahu ini perbuatan tauhid kita tahu ini perbuatan syirik sehingga kita jauhi, kita tepihi. Kita tahu ini bid'ah, ini sunnah, kita kerjakan sunnah, kita jauhi bid'ah. Kemudian juga ini tahu kebaikan, ini kita tahu kejelekan, sehingga kita jauhi semuanya dengan bimbingan ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya, karena di dalam surat Al-Kahfi juga Allah Subhanahu wa taala menceritakan hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Maukah aku beritahu bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang paling rugi nanti di hari kiamat? Hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala. Beritahu, Allah akan memberitahu kita orang yang paling rugi. Sinten? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang yang di dunia itu sesat hidupnya, salah, keliru, tetapi menyangka perkiraannya orang itu dalam kebaikan. Amargi bodoh, amargi tidak berilmu, ya, dia menyangka ini sa'i ternyata jelek, dia menyangka ini tauhid ternyata syirik, ada orang menyangka ini ibadah ternyata bid'ah. Ini orang yang rugi, sudah capek-capek ibadah, sudah banyak keluar harta yang dia bayarkan, tapi tidak bermanfaat dan tidak berguna, tidak berpahala di sisi Allah, amargi mboten didasari ilmu. Ya, maka mari bapak-bapak, ilmu akan membimbing dan mengarahkan kita kepada kesainan. Monggo kita semangat belajar menuntut ilmu. Kemudian yang ketiga, ilmu agama, pengajian, pengaosan seperti ini akan memberikan ketenangan. Ketenangan itu ketentraman hati. Ya, rahmat dan juga kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mau belajar menuntut ilmu. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum." Tidaklah suatu kaum, nggih, kaum niku tiang-tiang, kelompok masyarakat, kumpul, kita ngelempak berkumpul di masjid seperti kita saat ini. Yatluna kitaballah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kita belajar ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yatadarasunahu bainahum, sambil belajar artinya apa, maknanya, faedahnya, tafsirnya. Illa, kejauhi pasti nazalat alaihimus sakinah. Yang pertama, Allah akan menurunkan sakinah. Sakinah niku ketenangan, ketentraman hati. Nggih. Biasane pun tiyang niku pengin hatinya itu tenang, tentram. Kemudian kadang-kadang biar hatinya tentram itu rekreasi, piknik, ya, agar refreshing jiwanya. Ya, maka kita orang Islam, orang yang beriman itu refreshing jiwa kita di masjid. Kita sholat, kita pengajian, pengaosan itu hati kita refreshing. Ya, tenang, bahagia, gembira dengan pengaosan-pengaosan tersebut. Akan diliputi apa? Ketentraman. Kemudian, wa ghasiyat humur rahmah. Allah akan menaungi rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah. Allah akan menyayangi kita dengan memberikan pahala dan dilindungi dari dosa, setan tidak akan bisa mengganggu kita atau menjerumuskan kita dalam kejelekan. Wa haffathumul malaikah, malaikat juga menyebut mereka, bangga, memuji kita. Wa dzakarahumullahu fiman indah, Allah memuji di hadapan para malaikat. Ya, ini keutamaan ilmu, bapak-bapak, ibu-ibu, hati kita akan tentram, tenang, juga pahala kita dapatkan, setan juga jauh dari kita. Kemudian yang keempat, orang yang berilmu, belajar ilmu agama, pengaosan, itu tanda kebaikan, tanda kesainan. Allah akan memberikan kebaikan di dunia maupun di akhirat, agar kita husnul khotimah, mangke sito dalam keadaan baik, nanti kita bisa masuk surga. Itu tandanya rajin tiang wau, rajin pengaosan. Kalau ada orang rajin belajar menuntut ilmu, niku tondo, tondo tiang wau akan baik di dunia, di alam kubur, dan nanti di akhirat akan masuk surga. Ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki kesainan, Allah akan pahamkan dia ilmu agama. Allah akan memahamkan, artinya mau belajar. Purun pengaosan, purun pengajian, niki tanda kebaikan. Amargi enten nggih bapak-bapak, ibu-ibu, orang itu diajak pengajian susah. Nggih, susah, sibuk karena alasan ini, karena sebab ini, sebab itu. Ya, sehingga untuk duduk pinten setengah jam ten masjid bar maghrib ngantos isya itu kadang-kadang angel. Ya, itu nggih merupakan tanda, ini tanda. Karena kita tidak tahu surga, kita tidak tahu nanti masuk neraka, tetapi tiang niku gadah tondo-tondo, tondo tiang niku mengke ten suwarga, tiang niku ten neraka, niku enten tondo-tondo nipun. Salah satu tandanya adalah orang tadi mau bersedia menyisihkan waktunya lenggah untuk belajar ilmu agama. Ya, itu sebagai tanda kebaikan kita. Allah ingin memasukkan kita ke dalam surga. Karena apa? Di dalam hadis yang sahih bahwa pengaosan ini merupakan raudhah min raudhatil jannah, merupakan salah satu taman-taman surga. Ya, jadi taman surga di dunia itu adalah pengaosan, pengajian seperti ini merupakan salah satu taman-taman surga, sehingga nanti kita juga bisa masuk taman surga di akhirat. Ya, kemudian yang kelima, juga orang yang punya ilmu dan semangat menuntut ilmu akan dimudahkan jalan menuju surga, langkung gampil. Nggih, mergini pun untuk melepet suargo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man salaka tariqan yatlubu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan min tariqil jannah. Barang siapa ingkang purun, ya, sinten tiyang ingkang purun menempuh jalan, melampah ten masjid, lenggah sekedap untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Ya, mudah nanti husnul khatimah, saat kematian menjemput kita bisa la ilaha illallah, kita bisa mengucapkan la ilaha illallah, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Kemudian juga dengan belajar kita semangat ibadah, semakin semangat berbuat kebaikan, sebagai nutrisi, sebagai motivasi untuk kebaikan yang lain, sehingga Allah mudahkan bagi kita untuk menuju surga. Ya, ini bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudaraku, beberapa hikmah dan pelajaran dari surat Al-Baqarah ayat 31, bahwa Allah memuliakan kita, manusia, lebih mulia daripada malaikat. Itu sebabnya karena ilmu, ilmu, sehingga kita monggo semangat belajar menuntut ilmu agar kita bisa hidup mulia, hidup mulia, bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, sampai di sini bapak-bapak, ibu-ibu, yang bisa kita pelajari, yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan malam yang berbahagia ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada pertanyaan atau yang kurang jelas, monggo dipersilahkan. Ya, monggo.